بسم الله الرحمن الرحيم. Saya mau cek pada antum ya. Kalau antum kedatangan tamu ke rumah, antum bikin makanan enggak? Bikin minuman? Kenapa? Karena ada tamu mau datang. Berarti antum belum soleh. Perhatikan, orang soleh, maka Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim dhaifah." Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Orang soleh membuat makanan dan minuman bukan karena tamunya mau datang, karena Allah perintahkan untuk memuliakan tamu lewat makanan dan minuman. Jadi bukan tamunya mau datang nggak datang terserah tamu. Yang penting ketika dia mau datang, Nabi perintahkan bikin makanan. Muliakan. Jadi kalaupun tamunya nggak jadi datang, nggak ada masalah. Lihat soleh. Jadi makanya ketika dia soleh, hatinya tenang. Di tengah jalan misalnya, akhi, saya nggak jadi datang nih. Masya Allah. Kalau hati antum belum karena lillah, belum ihsan, antum akan kecewa. Ya, saya sudah siapkan buat antum nih, masak spesial. Masa nggak bisa singgah sebentar aja? Tuh. Tapi kalau hati antum sudah diisi dengan nilai ihsan, kaidah sudah masuk. Akhi, anak nggak jadi datang nih. Mau kemana antum? Gini, mudah-mudahan antum selamat di jalan. Mudah-mudahan baik dalam perjalanan. Gak ada masalah, akhi. Antum bagaimana? Gak ada masalah. Alhamdulillah, di rumah sekarang makanan bertambah. Anak dapat tambahan makanan. Luar biasa. Makan tambahan, segalanya ada. Luar biasa. Tenang kehidupan. Jadi itu teman-teman sekalian, konsep zaman now yang kita barangkali sudah kita ambil. Dan dengan itu mari kita bertekad, mari kita berikrar, dan mari kita tanamkan pada keluarga kita. Mulai hari ini kita mesti jadi soleh. Mulai hari ini lakukan semua karena Allah. Mulai hari ini jadilah antum umat yang pintar. Kalau antum tidak pintar, maaf, kalau negara ini tidak diisi orang pintar, maka negara ini akan diisi dengan orang-orang bodoh. Kalau dunia ini tidak dikendalikan orang pintar, maka orang bodoh akan mengambil peranan dalam kehidupan. Tidak cukup dengan pintar, karena banyak orang pintar dikuasai nafsunya, dan kepintaran itu digunakan untuk kebodohannya. Harus jadi orang baik. Sinergikan kebaikan dengan kepintaran. Kalau pintar dengan baik berkumpul jadi karakter, maaf, mungkin bisa maju, tapi belum tentu ridha Allah didapatkan. Jepang banyak yang pintar, Jepang banyak yang maju, tapi banyak yang bunuh diri juga. Jangan simpulkan kalau ke Jepang sudah baik, belum tentu. Ada nilai kebaikan menurut ukuran Al-Quran yang tidak sama dengan manusia. Di Amerika banyak orang pintar, banyak maju, tapi sehari 300 kriminalitas muncul. Banyak nyawa menghilang karena tembakan. Di Jepang dalam sehari 100 orang bunuh diri, 30 ribu setahun. Teman-teman sekalian, ukuran kebaikan ketika jiwa tenang, keadaan lapang, dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketenangan sudah punya, cuman kepintaran harus dinaikkan. Pintar punya, ketakwaan harus dinaikkan. Coba lihat, orang Jepang, banjir, panik, semua ada ini itu. Orang Indonesia, banjir, berenang. Tenang kita. Tapi kita harus punya solusi. Apa solusinya? Khair naikkan, ma'ruf naikkan, ihsan naikkan. Diisi dengan apa empat hal ini? Itu dua turunan takwa.